Papa bakoy, selama bakoy, ide ikato alama. Selama bakoy, bapa bakoy, Allah desi di doma. Bapa bakoy, selama bakoy, ide ikato alama. Selama bakoy, mo bapa bakoy, alan si di doma. Ika komo ke mo gomu ye gadora. Ika zege ke ni mo gomu ye gadora. Iki ere je komo gomu so gadora. Ika ege ke ni mo gomu yo gadora. Pile sela, ope bola, ope bola, ope dona. Ope bola, ope bola, ope dona. Isukako, dimikado, kiri kiri kiri sini. Terena pa